بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita akan mempelajari kitab tentang adab-adab makan. Kitab Adabit Ta'am, kitab tentang adab-adab makan. Dalam kitab ini akan dipelajari beberapa bab yang terkait dengan masalah adab-adab makan. Bab tentang ini cukup banyak. Kita mulai dari bab yang ke-100, bab tasmiyah fi awalihi walhamdi fi akhirihi. Bab membaca bismillah di awal makan dan membaca alhamdulillah di akhir makan. Tapi dalam bab ini cukup jelas, termasuk adab makan ketika akan mulai makan membaca bismillah. Ketika selesai makan kita membaca alhamdulillah. Nah, sehingga apa yang kita makan tidak hanya untuk nutrisi tubuh kita, tapi juga menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-728. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Umar ibnu Abi Salamah, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang ada di dekatmu. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, para ulama sepakat bahwa membaca bismillah ketika akan makan ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan dan dikiaskan padanya minum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah penjelasan tentang masalah itu, beliau mengatakan istihbabu tasmiyah fi ibtida'i ta'am mujma' alaih. Sunnahnya memulai makan dengan bacaan bismillah itu disepakati. wa kada hamdullahi fi akhirahum. Demikian pula disepakati ketika selesai makan membaca alhamdulillah. Baik. Artinya kalau kita ingin dapat pahala ketika akan makan, bacalah bismillah. Selesai makan, bacalah alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, di antara hikmah memulai bacaan bismillah sebelum makan dan mengakhiri dengan bacaan alhamdulillah ialah jalbul barokah wa da'wa ilal qana'ah wa adamis syarr. Dengan membaca bismillah di awal makan, yakni ketika akan makan, bisa mendatangkan barokah. Jadi makanan yang kita makan itu barokah untuk kita. Dan juga bisa menjadi sebab qanaah. Artinya makanan yang sedikit terasa banyak. Nah, dan juga menghindarkan dari kejelekan-kejelekan yang ada pada makanan tadi. Misalkan makanan tadi kok ternyata mengandung bahan-bahan yang gak sehat begitu ya. Aman dengan memulai bacaan bismillah sebelum makan. Atau mungkin makanannya agak basi dalam kondisi kita tidak tahu, maka dengan baca bismillah sebelum makan, Allah akan menjaga kita dari apa ini, madharatnya. Kalau secara normal dimakan bikin perut mual ya, tapi dengan membaca bismillah sebelum makan perutnya aman. Nah, baik. Juga mencegah dari keracunan atau semisalnya. Barakofikum. Tapi kalau seandainya sudah baca bismillah kalau tetap keracunan, berarti itu musibah ya, ujian. Jangan menyalahkan bismillahnya ya. Nah, tapi anggaplah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran dan menerima qadha dan takdir Allah. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga disyariatkan untuk makan dengan tangan kanan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, tangan kanan itu untuk sesuatu yang mulia ya. Di antara yang mulia itu ialah makanan dan minuman. Kalau kita makan, makan taklah pakai tangan kanan. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah disyariatkan untuk makan yang dekat dengan kita. Ini jika kita jamaah satu nampan, maka tidaklah kita makan yang dekat dengan posisi kita. Tapi kalau makannya itu prasmanan, sendiri-sendiri, ya silakan. Mau ngambil yang dekat atau yang jauh, karena memang sudah disepakati, bebas untuk ngambil ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi bukan berarti yang dekat. Padahal yang dekat itu cuma nasi sama kerupuk. Ya, yang jauh sana ada sate, ada gulai. Nah, kalau prasmanan enggak apa-apa. Tapi kalau satu nampan semuanya sudah dijatah, kelompok makannya itu 5 orang yang sudah makan yang di dekat jatah kita. Jangan kemudian ngambil yang menjadi jatah teman kita ya. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-729. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza akala hadukum faljadkur ismallahi ta'ala. Jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala, yakni membaca bismillah. Fa inna siya ayatkur ismallahi ta'ala fi awali. Kalau lupa enggak menyebut nama Allah ketika pertama kali makan, falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Maka hendaklah dia mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1323. Baik. Dalam hadis ini ada tambahan faedah bahwa orang yang lupa membaca bismillah ketika akan makan, kemudian terlanjur makan atau minum, maka ketika ingat disyariatkan untuk langsung membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, sudah makan, hampir habis, mau ingat tadi belum baca bismillah, langsung mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillah dengan nama Allah mulai dari awal sampai akhir makan. Nah, baik. Mengapa ketika ingat disyariatkan untuk membaca bismillahi awalahu wa akhirahu? Ketahuilah, ketika kita makan tanpa membaca bismillah sebelumnya, setan ikut makan. Ya. Begitu kita ingat, kemudian membaca bismillahi awalahu wa akhirahu, maka setan pun kemudian apa ini? Kembali tidak mampu makan bersama kita, ya. Begitu. Dan barokah kembali Allah berikan kepada kita dengan bacaan bismillahi awalahu wa akhirahu. Jangan sampai kemudian punya pikiran, wah setelah lanjut lupa gak baca bismillah, sekalian habis makanya. Nah ini karena dia mungkin gak tahu ada syariat bismillahi awalahu wa akhirahu yang dibaca ketika ingat, ya. Nah, baik. Kemudian hadis berikutnya yang ke-730. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat yang mulia, Jabir semoga Allah taala meridainya, Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala rajul baitahu fadzakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda tu'amihi, qala syaitan li ashabihi lama bitalakum wa la asa'a. Jika seseorang masuk rumah kemudian membaca bismillah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, kalian tidak dapat tumpangan istirahat malam ini. Kalian juga tidak dapat jamuan makan malam saat ini. Wa idza takhala falam yadhkurillah ta'ala wa idza takhala falam yadhkurillah ta'ala inda dukhuli qala asyaitan atqubul mabit. Jika seseorang tadi masuk rumah dan tidak membaca bismillah ketika masuk, maka setan akan berkata, wahai teman-teman, kalian sekarang dapat tumpangan istirahat malam di tempat ini. Wa idza lam yadhkurillah ta'ala idza tu'ami, dan ketika dia makan enggak baca bismillah juga, masuk rumah sudah enggak baca bismillah, ketika makan enggak baca bismillah, qala syaitan akan berkata, atraktumil mabit wal asya, kalian saat ini dapat tumpangan istirahat malam di sini dan dapat jamuan makan malam di sini. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Dalam hal ini disyariatkan kalau masuk rumah baca bismillah supaya rumahnya aman dari setan. Kalau tidak baca bismillah, maka setan akan bermalam di rumah itu bersama teman-temannya yang lain, bersama setan. Ya. Kalau rumahnya itu penuh dengan setan, maka rahmat dan barokah dari Allah enggak turun di situ. Tapi kalau rumahnya itu dijaga oleh Allah dari setan, maka rahmat dan barokah akan turun di rumah itu. Masya Allah, hanya membaca apa ini? Bismillah ketika masuk. Enggak sulit. Bismillah. Itu enggak sulit ya. Nah, tetapi memang manusia itu terkadang karena enggak mau tahu, atau sudah tahu tapi enggak mau diamalkan, atau lalai tidak mengamalkannya ya. Alasannya sudah mundar mandir keluar masuk rumah masuk baca bismillah terus ya. Nah, jawabannya enggak usah merasa berat karena bacaannya singkat, bismillah gitu saja ya. Nah, lain kalau bacaannya panjang ya, apalagi baca 100 kali atau 1000 kali begitu ya, berat ya. Tapi Islam tidak pernah mengajarkan yang berat-berat, semuanya mudah ya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah, orang yang membaca bismillah ketika makan, maka syaitan tidak akan ikut makan bersamanya. Tapi kalau enggak baca bismillah, maka syaitan akan ikut makan bersamanya. Nah, kita enggak tahu, enggak bisa lihat syaitannya. Tapi di antara tanda-tandanya ialah makanan itu enggak mengenyangkan. Padahal sudah banyak ya. Rasa enggak mengenyangkan. Atau makanan ini menyebabkan madarat untuk tubuh kita. Ya, kenyang tapi mual. Nah, atau enggak baik untuk kesehatan kita. Intinya enggak barokah. Makanan yang diiringi dengan apa ini? Setan. Makanan yang mana setan terlibat di dalamnya. Baik. Dari sini bisa kita ambil faedah juga, bahwa setan itu makan dan minum. Ya. Baik. Jadi mereka itu makannya ya nebeng, makanannya Bani Adam. Baik. Dan yang kesukaannya atau favoritnya itu adalah tulang. Tulang belulang gitu ya. Nah, itu favorit. Oleh karena manusia itu kebanyakan lalai, maka mayoritas manusia itu kebanyakan tidak baca bismillah ketika mau makan. Orang kafir baca bismillah apa enggak? Enggak, setan makan bareng. Padahal orang kafir banyak, makanannya suka enak-enak ya. Kau muslimin yang enggak ngerti agama juga begitu, langsung makan saja, jumlahnya banyak, setan ikut ya. Jadi sangat sedikit mereka-mereka yang mengamalkan adab ini. Bismillah. Anak-anak juga begitu, mereka juga mau tahu, langsung makan saja. Makanya orang tua harus sering apa ini? Mengingatkan anak-anaknya sejak kecil baca bismillah ya. Sebagaimana Nabi selalu mengingatkan itu kepada para sahabatnya walaupun dia masih anak-anak ya. Bismillah. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-731. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Hudzaifah semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadh' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadh'a yadahu. Kami kalau hadir makan bersama Rasul, maka kami enggak langsung meletakkan tangan-tangan kami di makanan itu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih dulu meletakkan tangannya untuk mengambil makanan tersebut. Wa inna hadarna ma'ahu ta'aman. Sungguh suatu ketika kami hadir makan bersama dengan beliau. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Maka datanglah seorang gadis seolah-olah dia itu didorong ya, kayak ada yang mendorong ya, seolah-olah ada yang mendorong. Fadhahabat litad'a yadaha fi ta'am, dia langsung meletakkan tangannya di makanan kami padahal Rasulullah belum memulai ya. Datang seorang gadis seperti ada yang mendorong, langsung tangannya diletakkan di makanan. Fa'akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menarik tangannya. Tsumma ja'a Rabiyun ka'annama yutfa. Kemudian datang juga seorang Arab Badui seperti ada yang mendorong, langsung maka tangannya diletakkan di makanan itu. Fa akhadha bi yadi, Rasul juga menarik tangan si Arab Badui tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasul sallallahu bersabda, inna syaitana yastahilu tu'am alla yudkar Rasulullah ta'ala alaih. Sungguh setan berusaha untuk merebut makanan kita agar kita tidak menyebut nama Allah taala. Wa innahu ja'a bi hadhihi al-jariyah liyastahilla biha. Sungguh setan datang dengan mengikuti anak perempuan ini agar setan bisa menikmati makanan itu bersamanya. Fa akhadtu biyadiha, maka aku tarik tangan si jariyah tadi. Fa ja'a biha dalal arabi, Syaitan juga datang bersama dengan si Arab Badu ini. Lia sahih lebih. Supaya bisa ikut makan bersamanya. Wahatu biadih. Maka aku tarik tangan si Badui tadi. Walladhi nafsi biadih. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Inna yadahu fiyadi wa ayadihima. Sungguh tangannya setan itu fiyadi. Ya. Terasa di tanganku. Ma ayadihima. Bersama dengan tangan kedua orang tadi. Summa dzakar asmallahi ta'ala wa akala. Kemudian Rasulullah menyebut nama Allah. Kemudian makan. Rawah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini digambarkan kepada kita. Bahwa kebiasaan Rasulullah dan para sahabat. Itu makan berjamaah. Ya. Makan berjamaah itu makan sama-sama. Satu namban sama-sama. Nah. Boleh juga piring sendiri-sendiri, tapi makanya bersama-sama. Tapi dalam kasus ini, satu nampan bersama-sama. Nah, yang kedua, di antara adab para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tidak akan memulai makan sampai Rasulullah dulu yang memulai makan. Nah, untuk menghormati beliau dan agar makanan tadi lebih barokah. Yang ketiga, dalam hal ini dijelaskan bahwa setan selalu mengintai setiap kali Bani Adam mau makan. Karena mereka juga apa ini? Perlu makan, ya kan? Nah, dan berusaha agar Bani Adam itu tidak membaca bismillah sebelum makan. Karena kalau baca bismillah, setan gagal ikut makan bersama, ya. Tapi kalau baca bismillah, kalau enggak baca bismillah, berhasil. Ya, makanya setan senang sekali kalau ada orang yang makan enggak baca bismillah, ya. Bisa menikmati dengan sepuasnya. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu setan menguntiti, ya, mengikuti jariah atau Arab Badui tadi. Dan juga Rasulullah merasakan sentuhan tangan setan tadi yang tertarik bersama dengan dua orang yang nyobot, ya. Kata Rasulullah menarik tangan jariah atau tangan si Arab Badui itu tangannya setan ikut tertarik. Rasulullah merasakan, ya, sentuhan itu, ya. Nah, ini termasuk mukjizat beliau. Kemudian dalam hadis ini, karena wujudnya azakumul disyariatkan bagi mereka yang paham tentang masalah ini ketika ada anggota yang mau makan bersama kita untuk mengingatkan, ya, baca bismillah dulu. Kalau langsung saja ditahan, ya, baca bismillah dulu, ya, begitu. Ini juga menunjukkan faedah bahwasanya walaupun makannya itu jamaah satu nampan bersama, tapi masing-masing disyariatkan membaca bismillah sendiri-sendiri. Jadi, ya, enggak diwakili satu. Tapi semuanya disyariatkan baca apa ini? Bismillah. Karena masing-masing makan, ya. Nah, kalau ada yang tidak baca bismillah, maka setan akan mengikuti orang yang enggak baca bismillah tadi. Makan jatahnya juga, ya. Nah, jadi tidak diwakili salah satunya. Tapi semua masing-masing anggota yang ikut makan disyariatkan membaca bismillah. Dari barakah itu. Hadis berikutnya yang ke-732. Qala rahimahullah wa an Umayyah ibni Makhshi as-sahabi radhiyallahu an. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammillaha hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmatan wa lam yabqa min ta'amihi illa luqmatun. Dari Umayyah ibn Makhshi as-sahabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk-duduk dalam keadaan ada seorang laki-laki yang makan tanpa membaca bismillah sampai makanannya tinggal satu suap. Falamma rafa'aha ila fihi, ketika makanan yang tinggal satu suap itu mau dimasukkan ke dalam mulutnya orang itu, qala Rasulullah kemudian bersabda, qala laki-laki itu ternyata membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, berarti ketika tinggal satu suap kemudian mau dimakan sama laki-laki tadi, ternyata dia ingat kemudian membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka nabi pun tertawa. Tsumma qala, kemudian bersabda, mazala syaitan yaqulu ma'ahu, tadi syaitan itu terus menerus ikut makan bersamanya. Falamma dzakara smallahi, ketika dia ingat kemudian membaca bismillah awwalahu akhirahu, istaqa'a ma fi batnih, maka syaitan memuntahkan semua makanan yang sudah masuk dalam perutnya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Al-Albani dalam Dhaif At-Targhib nomor 1283. Adapun sebab dhaifnya, karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Al-Musanna Ibnu Abdurrahman. Al-Musanna Ibnu Abdurrahman, la yu'raf, orangnya enggak dikenal atau majhul. Nah, namun dalam hadis ini maknanya sahih, ya. Maknanya sahih. Artinya kalau orang itu lupa, enggak baca bismillah, kemudian ingat, maka disyariatkan ketika ingat membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi ketika ingat, bukan ketika selesai makan, ya. Karena dalam kasus ini orang tadi itu hampir selesai makan, tinggal tersisa satu suap. Ingat baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rasulullah tidak menegurnya, tidak mengingkarinya, tapi mengakuinya, menunjukkan hal itu sudah benar. Nah, adapun ketika membaca bismillahi awwalahu akhirahu, setan yang sudah makan kenyang hanya langsung memuntahkan isi perutnya. Nah, oleh karena hadis ini dhaif, maka kita ambil maknanya yang sahih saja, yakni tadi disyariatkan membaca bismillahi awwalahu akhirahu bagi orang yang ingat kalau awal makanya tidak membaca bismillah. Adapun setan sampai muntah dan lain-lain, karena keterangannya cuma dari sini dan ini dhaif, maka kita tidak menggunakannya, ya. Yang jelas setan berhenti, tidak ikut makan bersamanya. Hadis berikutnya yang ke-733. Wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabi, faja'a rabiyun fa'akalahu bi luqmatain, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu law samma lakafakum, Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah makan berjamaah bersama dengan 6 orang sahabatnya. Tapi tiba-tiba ada seorang Arab Badui datang, kemudian dia makan 2 suap. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah seandainya si Badui ini membaca bismillah, niscaya makanan ini akan cukup untuk mengenyangkan kalian semua. Nah, Badui nyobot gak baca bismillah, akhirnya makanan tadi itu gak terasa apain, mengenyangkan ya. Nah, Arwahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau berkata hadis ini hasan sahih. Baik, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 2107. Nah, faedahnya sama dengan sebelumnya. Disunahkan makan berjamaah, kemudian masing-masing disyariatkan baca bismillah. Nah, dan yang terakhir tadi, baca bismillah menyebabkan makanannya barokah. Walaupun sedikit bisa mencukupi banyak orang, ya. Nah, namanya barokah. Hadis berikutnya yang ke-734. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu maqfiyyin wala mustaghnan anhu rabbana. Rawahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai makan atau selesai menikmati hidangan makannya, beliau membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu maqfiyyin wala mustaghnan anhu rabbana. Di salah satu lafaz bacaan hamdalah selesai makan ya. Kalau seandainya baca alhamdulillah cukup. Kalau ini afdol, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, yang barokah. Nah, ghairu maqfiyyin wala mustaghnan anhu rabbana. Ya Allah, Rabb kami, kami sangat membutuhkanmu ya. Nah, hadis berikutnya yang ke-735. Wa an Mu'ad ibni Anas radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat yang mulia Mu'ad ibnu Anas radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa makan kemudian selesai makan membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi at'amani hadza, yang telah memberi aku makanan ini, warzaqanihi, dan telah memberi aku rezeki makanan itu, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan dariku, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 2042. Dalam hal ini terdapat faedah bahwa di antara lafaz hamdalah selesai makan adalah bacaan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Adapun manfaatnya, keutamaan membaca hamdalah dengan lafaz ini, maka orang itu selesai makan akan diampuni dosanya yang telah lalu. Insyaallah makan barokah, mengenyangkan, menyehatkan, ya, bermanfaat untuk tubuh, dosanya yang lalu diampuni. Nah, dosa-dosa kecilnya yang terlalu diampuni. Nah, kalau setiap kali makan baca itu, hah, diampuni terus. Insyaallah, ya, jangan sampai disia-siakan kesempatan ini karena dosa kita terlalu banyak. Ya, kadang kita sempat tobat istighfar, kadang ngalai. Maka banyak cara yang harus kita lakukan untuk menghapus dosa-dosa kita tadi. Di antaranya ialah membaca ini. Doain setelah selesai makan, ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, jadi masing-masing doa itu ada manfaat dan keutamaannya, ya. Kalau ada yang bertanya, apakah doa yang lain juga menyebabkan dosa kita diampuni? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, yang jelas kalau membaca alhamdulillah selesai makan, maka Allah Ta'ala akan menganggap hamba tadi hamba yang pandai bersyukur. Dan semoga saja, ya, dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau pakai lafaz ini, lebih jelas keutamaannya tadi. Dosanya akan diampuni yang telah lalu. Dan para ulama mengatakan, dosa yang telah lalu yang diampuni dengan sebab membaca doa ini adalah as-shagha'ir, dosa-dosa kecil, ya. Kalau dosa besar harus dengan apa ini? Taubat dan istighfar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kita kemampuan, kekuatan untuk bisa mengamalkan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.